بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد sebelum kami lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Al-Adabul Mufrad, sedikit ingin kami ingatkan kepada talabah secara khusus dan juga segenap ikhwah sekalian untuk meletakkan ihtimam binadhafatul masjid, binadhafati al-masjid, yaitu memperhatikan tentang kebersihan masjid. Nah, tentunya masjid sebagaimana kita semua tahu dan faham adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan fi buyutin adhinallahu an yurfa'a wa yudhkara fi hasmuh, yang Allah izinkan untuk kita mendirikannya, menghidupkannya, yang kemudian dari situ Allah subhanahu wa ta'ala senang dengan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis yang bunyinya ahabbul biqa ilallah atau ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah di sebuah negeri itu adalah masjid-masjidnya. Ya, wa abghad al-biladi ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di sebuah negeri itu adalah pasar-pasarnya. Ya, kita berada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya ya, untuk kita perhatikan, seharusnya untuk kita bersihkan ketika melihat sesuatu yang kotor ya. Nah, ini pentingnya diadakannya piket. Insyaallah piket masih berjalan ya, ya misalmin masih tetap berjalan, maka kami ingatkan untuk selalu ikhlas dalam menjalani piket-piket tersebut dari para santri dan juga segenap ikhwah yang menjabat sebagai takmir ya, yang kemudian mereka diberikan tanggung jawab untuk memelihara masjid ini. Ini adalah amalan yang mulia ya, amalan yang mulia yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah pun meletakkan perhatian padanya. Dalam hadis Aisyah ya, diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat nakhama fi jidaril masjid ya, melihat semacam riak atau yang semakna dengan itu di tembok masjid. Fahakkaha biyadih, maka Rasulullah SAW membersihkan dengan tangannya sendiri ya, bayangkan dengan tangannya sendiri dibersihkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasulullah cinta ya, kepada mereka-mereka yang punya perhatian terhadap kebersihan masjid. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ya, satu ketika ada seorang ya, dari bangsa kulit hitam, di sana perawinya ragu antara wanita atau laki-laki. Orang tersebut punya kebiasaan untuk membersihkan masjid ya, membersihkan masjid dan memeliharanya. Maka satu ketika tidak terlihat, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, Maka mereka berkata, mata ya Rasulullah, orang tersebut telah wafat. Afala kuntum azantumuni bih, kenapa kalian tidak memberitahukan aku, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyatakan, dalluni ala qabri, tunjukkan aku pada kuburnya, ya, tunjukkan aku pada kuburannya. Dan Rasulullah pun berangkat, ya, sholat di situ jadi, ya, mensolati jenazah orang tersebut yang mungkin tidak dikenal, hanya karena satu amalan yang beliau punya, yaitu apa? Membersihkan masjid, ya, membersihkan masjid. Maka kita lihat, ya, termasuk bagian dari masjid semuanya, bukan hanya disapu dan dipel, ya, termasuk memelihara apa? Karpet, ya, kebersihannya dipelihara. Termasuk juga ini, coba kita lihat, ah, abunya luar biasa tebal, ya, di meja ini. Kemudian termasuk bagian daripada masjid, yaitu memelihara kaca-kaca yang ada, ya. Kan antum di sini adalah thalabah, santri, dan di sini adalah ma'had yang mungkin sesekali akan didatangi oleh para tamu, ya. Ketika melihat masjid kita ini bersih, mereka senang, ya, mereka senang. Ketika melihat kotor, waduh, kompros ini. Kalau bahasa orang sini kompros, nggak tahu bahasa Indonesianya apa, ya, jorok, ya, jorok ini. Lihat di lantainya, kemudian debunya tebal sekali. Begitu juga karpetnya penuh dengan debu, ya. Maka ini adalah bagian daripada muhafadzah al-masjid, ya, memelihara masjid. Dan ini adalah termasuk bagian daripada imaratul masjid, ya, menghidupkan masjid. Karena imaratul masjid ini ada dua, ada yang sifatnya imaratul hissiyah dan imarah ma'nawiyah. Imaratul hissiyah yaitu menghidupkan masjid dengan cara apa? Dengan cara membangunnya, ya, atau turut andil padanya, turut andil pada pembangunan masjid, atau dengan memelihara, ya, apapun yang ada di dalam masjid ketika ada kerusakan. Karena semua yang ada di dalam masjid adalah wakaf, ya, adalah wakaf yang diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, yang harus dijaga, yang harus betul-betul dijaga. Ketika kita menyia-nyiakan atau tidak menjaga amanah ini, maka dhamin kita konsekuensinya harus bertanggung jawab, ya, berdosa ketika semuanya tidak peduli, ya, ketika semuanya tidak peduli terhadap kebersihan dan pemeliharaan masjid, ya, semuanya, termasuk juga kipas angin yang ada di atas, ya, ini perlu juga dibersihkan, ya, sehingga masjid ini terus terpelihara, ya. Ketika masjid ini terpelihara, maka biiznillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ada di dalamnya terus nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk orang lain. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk manusia, ya. Apa yang lebih baik daripada masjid? Sholat lima waktu di dalamnya, dibacakan Al-Quran di dalamnya. Secara khusus masjid kita ini walillahil hamd dihidupkan untuk halaqoh-halaqoh ta'lim, ya, halaqoh-halaqoh belajarnya para talabah, para santri. Dan ini hakikatnya fungsi daripada masjid semenjak didirikannya dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Masjid sebagai manara, sebagai tempat yang keluar darinya ilmu, tempat yang diajarkan di dalamnya ilmu. Ya. Maka min babi aula untuk kita letakkan ihtimam, ya, untuk kita letakkan perhatian untuk memelihara rumah Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ya, ini sebagai pengingat saja karena kita lihat luar biasa, ya. Debunya kotor sekali. Kemudian kita lihat di kipas-kipas, di kaca-kaca, itu juga perlu, ya. Ketika memang butuh, alhamdulillah insyaallah bendahara akan menyiapkan. Bendahara akan menyiapkan kebutuhan untuk kebersihan masjid biiznillah. Ya, maka jangan kita merasa duh mosok kita aja. Enggak. Sadari bahwasanya ini adalah manfaat, ini adalah kebaikan, ini adalah amalan yang mulia yang dicintai Allah dan Rasulnya. Maka bukan hanya sekedar kita piket saja, ya, bagi para thalaba atau mungkin ikhwas kalian mungkin yang punya tugas di dalam nadhafatul masjid, namun tekankan bahwasanya ini adalah sebuah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhlaskan amalan tersebut lillah, biiznillah Allah akan memberikan pahala yang besar, ya. Ini mungkin yang ingin kami ingatkan, ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita. Tayyib. Nurid min at-talabah yaqra. Ya, man yahfaz. Ada yang hafal? Naam, hadis yang kemarin. Dua hadis, ya. Fal yarfa' yadah. Angkat tangan. Yang hafal? Enggak ada. Mungkin diberitahukannya ke santri barusan mungkin, ya. Ya, baru tahu kapan kalau hari ini ta'lim madhabul mufrad. Maghrib. Naam. Khair insyaallah. Ala kulli hal, tayyib naqra. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, باب من لم يجد المكافأة فليدعو له. Bab selanjutnya adalah bab barang siapa yang tidak memiliki sesuatu untuk memberikan kecukupan, ya, memberikan kecukupan untuk saudaranya yang telah berbuat baik kepadanya, maka doakan, ya, maka doakan dia. Ya, bab ini hakikatnya adalah bagian daripada bab-bab sebelumnya, ya. Dan perinciannya sudah kita bahas pada hadis yang lalu, yaitu man suni'a ilaihi ma'rufun falyukafi'hu. Ya. Qala haddatsana Musa bin Ismail, ya, Syekhul Bukhari, sering kita lewati beliau. Qala haddatsana Hammad ibnu Salamah. Hamad bin Salamah bin Dinar telah lalu tentang biografi beliau. Qala an Thabit, ya, dari Thabit, ya. Thabit di sini adalah Thabit bin Aslam Al-Bunani, ya. Thabit bin Aslam Al-Bunani Abu Muhammad, ya. Thabit bin Aslam Al-Bunani, beliau adalah seorang imam qudwah, ya, bahkan dijuluki Syekhul Islam, ya, dijuluki Syekhul Islam, yaitu yang usianya menua di dalam Islam, di dalam khidmah terhadap agama Islam, ya. Begitu juga ditujukan kepada mereka yang memang mutafannin, ya, menguasai banyak bidang ilmu, ya, daripada ilmu agama, ya. Beliau Thabit bin Aslam Al-Bunani dilahirkan di masa kekuasaan Muawiyah, ya. Kekuasaan Muawiyah, yaitu ini awal-awal kekuasaan khilafah Bani Umayyah, ya. Kemudian beliau adalah termasuk a'immah thiqat, termasuk dikategorikan para a'immah yang terpercaya, ya, dan hadisnya pun juga diambil, ya, hadisnya diambil dan dijadikan hujjah yang diriwayatkan oleh beliau. Beliau adalah seorang tabi'in, ya, yang banyak mengambil hadis dari sahabiyun jalil Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an. Bahkan Anas pernah memuji beliau, artinya menyebutkan kebaikannya. Kata beliau, inna lil khairi ahlan. Ya, kata Anas, sesungguhnya pada sebuah kebaikan itu ada orang-orangnya. Ya, ada orang-orangnya. Wa inna thabitan hadza min mafatihal khair. Dan thabit ini, ya, adalah pembuka pintu kebaikan. Ya, ini sesuai dengan apa yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi SAW menyatakan, inna minan nas mafatiha lil khair maghalik lis syarr. Sesungguhnya ada di antara manusia yang menjadi pembuka daripada pintu-pintu kebaikan dan menjadi penutup daripada pintu-pintu kejelekan. Dan sebaliknya, inna minan nas, ada di antara manusia mafatihal syarr, dia menjadi pembuka daripada pintu kejelekan, dan maghalik lil khair, dia menutup pintu kebaikan. Ada kebaikan dia tutup, dia tutup. Ya. Kejahatan dia buka lebar, ya. Dan ini keadaan nas'alullah salamah banyak manusia, utamanya di zaman sekarang yang kita saksikan. Ya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, fatuba liman ja'alallah ala yadayhi mafatiha lil khair. Maka tuba, ya, maknanya tuba dikatakan nama lembah yang ada di surga, ya. Maka surga bagi mereka ketika Allah jadikan lewat tangannya dia, lewat dirinya, sebagai pintu kebaikan, ya. Maka pintu kebaikan itu banyak, ya. Pintu kebaikan sangat banyak, ya. Termasuk diantaranya mencontohkan tadi yang kami sampaikan untuk memelihara masjid, mencontohkan kepada yang lain, ya. Walaupun dengan tanpa kita mengajak dengan lisan kita, ya. Terkadang, ya, terkadang dakwah bil hal ablagh min da'wah bil qaul. Da'wah dengan fi'il, dengan perbuatan, itu lebih bisa diterima daripada da'wah bil qaul, daripada kita menyampaikan dengan ucapan, ya. Ini mujarrab pada beberapa keadaan. Walaupun tidak semua keadaan bermanfaat, namun terkadang demikian, ya. Terkadang demikian. Maka berbahagialah mereka yang menjadi pembuka daripada pintu-pintu kebaikan. Dan sebaliknya, wa wailun, celaka, wail, ya. Ya, wail adalah lembah di neraka jahannam. Ya. Ketika tuba, tuba adalah nama surga, maka di antara kila namanya surga. Ya, di sana ada beberapa tafsir di antara para a'immah. Intinya kebaikan, ya, kebaikan bagi mereka-mereka yang menjadi pintu kebaikan, dan neraka, ya, wail, neraka bagi mereka, celaka bagi mereka yang liman ja'alallah ala yadayhi mafatiha lisyarr, Allah jadikan lewat tangannya pintu-pintu kejelekan, ya. Demikian, nah, ini ada pada thabit, ya, dengan persaksian seorang sahabiyun jalil Anas radhiyallahu an, ya. Yang kemudian beliau wafat di usianya yang tidak muda lagi, artinya lama sekali beliau berkhidmah terhadap Islam, ya, di usianya yang ke 86, ya. di usianya yang ke-86, ya, pada tahun kurang lebih sekitar 127 Hijriah. Ini ulama berselisih pendapat tentang tanggal wafatnya beliau, namun yang dekat yaitu 127 Hijriah pada usia 86 tahun kurang lebihnya. Demikian ya, hampir mendekati 90 tahun. Demikian lama beliau berkhidmah terhadap Islam. Oleh karenanya dijuluki dengan apa? Dengan Syekhul Islam. Dan pada masanya, ya, pada masanya beliau dikenal ya, oleh orang-orang yang ada di zamannya min ubadinnas, ya, ahli ibadah di antara mereka. Ya. Min a'badinnas di zaman itu adalah beliau orang yang paling ketol, paling khusyuk di dalam beribadah kepada Allah adalah Thabit bin Aslam al-Bunani. Ya. Thabit bin Aslam al-Bunani. Begitu juga beliau adalah disebut-sebut sebagai baka, yaitu kathirul buka, orang yang banyak menangis. Ya. Orang yang banyak menangis. Menangis, ya, ini adalah sebuah rahmah. Di sisi yang lain, sebuah kasih sayang yang ada pada diri seseorang. Dan di sisi yang lain adalah sebuah tanda bahwasanya dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan ainan, dua mata yang la tamassuhuman nar, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun, mata yang bakat min khasyatillah, yang takut. Dia menangis karena takutnya kepada Allah. Dan yang satunya lagi mata yang tahris, yang dia berjaga-jaga fisabilillah. Ya, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara mereka adalah beliau, ya, Thabit bin Aslam al-Bunani rahimahullah. Qala an Anasin, dari Anas. Memang beliau termasuk min athbatin nas, orang yang paling kokoh di dalam meriwayatkan hadis Anas. Qala anna al-muhajirina qalu, satu ketika kaum muhajirin, yaitu muhajirin mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka disebut muhajirin. Qalu, mereka menyatakan, ya Rasulullah, zahab al-ansar bil ajr kullahu au kullihi. Wahai Rasulullah, kaum Ansar mereka mendapatkan semua pahala. Mereka mendapatkan semua pahala, diborong semua oleh orang-orang Ansar. Ansar adalah mereka yang menolong kaum muhajirin, yang menerima kaum muhajirin di negeri Madinah. Qala, kata Rasulullah SAW, la, tidak, ya, bukan demikian. Ya, maknanya Rasulullah seolah-olah menyatakan kepada kaum muhajirin, jangan kalian takut, ya, jangan kalian takut ketinggalan pahala. Kenapa? Karena mafatih lil khair kathirah, karena kuncinya kebaikan itu sangat-sangat banyak, ya, sangat-sangat banyak. Jangan kalian takut. Ma da'autumullah lahum wa athnaitum alaihim, selama kalian mendoakan kepada Allah untuk mereka dan kalian memuji mereka, ya, artinya menyebutkan atau bersyukur kepada mereka, maka kalian akan mendapatkan pahala. Ya. Ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin memasukkan hadis ini untuk memperkuat bab ini, yaitu barang siapa yang tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikan seseorang, maka hendaklah mereka mendoakan, ya, hendaklah mereka mendoakan. Segi pendalilannya wadhih, jelas ya. Rasulullah SAW memerintahkan atau menjelaskan bahwasannya selama kalian mendoakan kaum Ansar, ya, maka kalian pun akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kaum Ansar telah berbuat baik. Oleh karenanya mereka menyatakan kaum Ansar dhahaba bil ajr. Mereka punya kebaikan, memborong semua kebaikan. Karena apa? Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat. Terlebih lagi mereka membantu saudaranya kaum muhajirin yang datang dari Mekah, ya, yang datang dari Mekah berhijrah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa, kata Allah. Kaum Ansar ini mereka mendahulukan orang lain, ya. Yu'thiruna 'ala anfusihim, mereka mengorbankan diri-diri mereka. Walau kana bihim khasasa, walaupun diri mereka butuh. Bahkan banyak di antara mereka yang mau mengorbankan salah satu dari istri-istrinya, ya, untuk diberikan kepada kaum muhajirin, ya. Sampai sedemikian pengorbanan mereka terhadap saudara mereka yang berhijrah dari Mekah, ya. Pada hadis yang lain, ya, pada hadis yang lain sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Muslim, ya, dalam Sahih Muslim bahwasanya di sana mereka menyatakan, yaitu kaum muhajirin, dhahaba ahlud duthur bil ajr, ya. Mereka ahlud duthur, mereka orang-orang yang punya harta mendapatkan pahala, ya, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun bertanya, "Wa madzak?" Bagaimana yang demikian? Qalu, mereka menyatakan, "Yusalluna kama nusalli." Mereka salat sebagaimana kami salat. "Wa yasumuna kama nasumu." Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. "Wa yatasaddaquna bi fudhuli amwalihim." Namun kelebihan mereka, mereka bersedekah dengan kelebihan daripada harta-harta mereka, ya. Ini keluhan kaum muhajirin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun memberikan irsyad, memberikan kabar gembira, bisyarah terhadap kaum muhajirin yang telah berhijrah dari Mekah. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan pula sesuatu untuk kalian bersedekah dengannya? Maka setelahnya Rasulullah menjelaskan. Artinya sedekah itu bukan hanya dengan uang saja. Bukan hanya dengan uang saja. Rasulullah jelaskan, "Inna bi kulli tasbihatin sedekah." Sesungguhnya pada setiap tasbih kita menyatakan subhanallah, subhanallah. Satu kali tasbihah dihitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika 10 kali? Bagaimana ketika 30 kali? Bagaimana ketika 100 kali? Maka lebih, ya, maka lebih lagi sedekah yang kita keluarkan. Tidak cukup di situ. Rasulullah menyatakan wa kulli takbiratin sedekah. Dan setiap takbir pun juga mengandung sebuah sedekah. Allahu Akbar. Kita menyatakan Allahu Akbar dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap ucapan tahmid kita menyatakan alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun juga dinilai apa? Dinilai sedekah. Wa kulli tahlilah, dan setiap tahlil kita menyatakan la ilaha illallah, juga dinilai sedekah, ya. Jadi kita ahlus sunnah wal jamaah ini antara ifrad dan tafrid, sebagaimana terus kami ingatkan, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan, tidak melebihkan sesuatu dari porsinya dan tidak menguranginya, ya. Selama itu ada syariatkan, ada syariatnya, maka disunahkan bagi kita untuk senantiasa mengucapkannya. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masing-masingnya mengandung sedekah kapanpun, ya, kapanpun, dimanapun, kapanpun dan dimanapun. Tidak ada pengecualian kecuali apa yang telah dikecualikan oleh syariat ini, yaitu pada misalnya azkar sabah, zikir pagi misalnya, kita membacanya. Begitu juga di sore hari atau setiap kita selesai sholat misalnya, ya, maka tidak kita kecualikan kecuali apa yang telah dikecualikan oleh syariat. Wa illa kapanpun dan dimanapun disyariatkan untuk kita membaca wirid-wirid tersebut, ya, maka setiap tahlilah la ilaha illallah mengandung sedekah. Rasulullah pernah ditanya, ya, aminal hasanat la ilaha illallah, apakah termasuk kebaikan kalimat la ilaha illallah, bahkan la ilaha illallah min a'zamil hasanat, kebaikan yang terbaik, ya, maka teruslah kita melantunkannya, mengucapkannya, mewiridkannya dalam setiap kesempatan kita, ya, senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup sampai di situ, bahkan wa amrun bin ma'rufi sadaqah, setiap kita memerintahkan kepada yang baik, saudara kita ketika menyimpang dari jalan yang benar, kita ingatkan dia, afwan ya akhi, setahu ana Allah menyatakan demikian, adapun yang antum lakukan ini adalah menyelisihi firman Allah, yang antum lakukan ini menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian ini, ya, di samping itu adalah sebaik-baik amalan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ya, dinilai sedekah. Ya, dinilai apa? Sedekah. Dan juga sebaliknya, wa nahyun an munkarin, setiap kita melarang pada sebuah kemungkaran, perintah kepada yang ma'ruf, salat dua rakaat, ya, duha misalnya, perintah kepada yang ma'ruf, kemudian zikir sobah, zikir masa, begitu juga qiyamul lail di malam hari, puasa sunnah, ini al-amr bil ma'ruf semuanya. Larangan kepada yang mungkar itu tadi memperingatkan saudara kita, ya, dari kejelekan-kejelekan. Maka itu semua dinilai apa? Dinilai sedekah. Hatta fi budhi ahadikum sedekah. Hatta pada sebuah hubungan antara suami istri itu adalah dinilai sedekah. Luar biasa. Setiap langkah kita dinilai sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam riwayat, mereka kaum muhajirin kembali kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Ketika mereka diajarkan demikian, mereka pun mengamalkan amalan tersebut dan mereka pun tenang. Mereka pun tenang. Namun ketika kaum ansor, ya, ahlul amwal, mereka yang punya harta lebih, mendengar itu mereka pun melaksanakan. Mereka pun melaksanakan amaliyah tersebut, zikir, tahlil, tahmid, takbir, ya, dan seterusnya. Maka mereka pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar itu, ya Rasulullah, fa fa'alu mithlah, dan mereka melaksanakannya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, dzalika fadlullah yu'dihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja. Artinya apa? Rasulullah SAW mengingatkan mereka, jangan kalian iri terhadap kebaikan tersebut, karena itu adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja daripada hamba-hambanya. Intinya, di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW memberikan irsyad untuk mereka mendoakan kaum Ansar. Kenapa? Kaum Ansar telah memberikan kebaikan kepada kaum muhajirin dengan memberikan khidmah yang luar biasa kepada mereka. Ini syahidnya daripada hadis ini. Kemudian di dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan Ansor, ya. Ya, keutamaan Ansor. Mereka adalah orang-orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan ada pada mereka dan mereka juga disebut di dalam Al-Qur'an, ya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Ya, terdapat keutamaan mereka. Begitu juga kaum muhajirin. Ya, mereka pun juga mempunyai keutamaan dan kemuliaan. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat semangatnya kaum muhajirin untuk berbuat kebaikan, dan termasuk di antara kebaikan tersebut adalah al-mukafa'ah, memberikan kecukupan bagi mereka-mereka yang telah memberikan kebaikan. Bahkan ini adalah sifat keumuman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk kita mendoakan kebaikan dan barokah serta bersyukur kepada mereka-mereka yang telah berbuat baik kepada kita. Ya. Qala babu man lam yashkurin nas. Itu bab selanjutnya adalah bab siapa yang tidak mau bersyukur kepada manusia. Pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang tercelanya manusia yang tidak mau berterima kasih atas kebaikan orang lain yang diberikan kepadanya. Ya, tidak mau berterima kasih atas kebaikan yang telah diberikan kepadanya. Qala haddatsana Musa ibnu Ismail. Ya, telah lalu siapa beliau sering kita lewati, Musa ibnu Ismail. Qala haddatsana Rabi' bin Muslim. Ya. Berkata Musa bin Ismail, telah berkata kepada kami Rabi' bin Muslim, ya, Al-Qurashi, Abu Bakar Al-Qurashi, thiqah, beliau terpercaya. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ziyad. Berkata Rabi', telah berkata kepada kami Muhammad bin Ziyad. Begitu juga beliau adalah Abul Harith Muhammad bin Ziyad Al-Qurashi. Ya, thiqah Ibn Hibban memasukkan beliau pada jajaran perawi yang terpercaya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa-siapa yang tidak mau bersyukur kepada manusia. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita dengan kenikmatan yang banyak. Tentunya di antara konsekuensi daripada kenikmatan itu adalah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan. Ini keadaan seorang mukmin. Bahkan Islam mengancam, ya, mereka-mereka yang tidak mau bersyukur atas nikmat ini, ya, tidak mau bersyukur atas nikmat ini, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambahkan, wa la in kafartum, jika kalian kufur terhadap nikmat, inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih, kata Allah. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jal mengancam mereka yang tidak mau bersyukur. Ya. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam mensifati orang-orang yang beriman ini dengan sifat mereka yang senantiasa bersyukur. Dalam hadis Suhaib yang masyhur dan ma'ruf, yang sering kita dengar dan sering kita baca, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ajaban li amril mu'min, begitu menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair, perkaranya semuanya baik. In asabathu sarra, ketika mereka diberikan kesenangan, syakara, mereka bersyukur. Fakana khairan lah, yang demikian ini menjadi yang terbaik baginya. In asabathu dharra, ketika mereka diberikan kesulitan, fakana khairan lah, demikian ini lebih baik baginya. Ya, ini lebih baik baginya. Dia bersabar ketika diberikan kejelekan, sesuatu yang dia tidak senang, dia bersabar. Wa madzalika illa lil mu'min, tidak ada yang demikian ini kecuali pada diri seorang mukmin. Maka dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang sifat orang yang beriman adalah senantiasa bersabar atas musibah dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang ada, termasuk bagian daripada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah karunia teman-teman yang baik, karunia orang-orang yang baik yang senantiasa memotivasi kita, yang senantiasa mengingatkan kita, yang senantiasa menasehati kita untuk kita berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk berterima kasih atas kebaikan tersebut. Bukan kebaikan ini terbatas dengan pemberian materi saja. Ya. Karena ketika berbicara tentang hadis ini, banyak di antara keumuman manusia yang mengarahkan kepada pemberian materi. Ya. Tidak demikian. Bahkan a'zam min dzalik, lebih besar daripada itu. Kebaikan yang diberikan oleh saudara kita berupa nasihat, kebaikan yang diberikan saudara kita berupa peringatan, ini adalah min a'zamin ni'am. Ini adalah termasuk nikmat yang terbesar yang dikaruniakan kepada seorang mukmin. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada mereka, berterima kasih. Kita katakan jazakallah khair, antum telah mengingatkan. Jazakallah khair, antum telah memberitahukan kepada kita sebuah amalan yang mulia. Ya, maka ini yang beliau maksudkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada bab ini. Ya. Bukan hanya secara khusus pemberian materi saja, walaupun materi termasuk. Walaupun pada materi termasuk, namun sekali lagi, ya, lebih daripada itu, nasihat yang diberikan oleh saudara kita lebih berharga. Di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis yang mulia ini terdapat bahwasanya banyak di antara manusia yang mereka ini secara tabiat condong kepada kejelekan. Ya, condong kepada apa? Kepada kejelekan. La yashkurullah man la yashkurun nas. Mereka yang tidak mau berterima kasih kepada manusia, mereka adalah orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebanyakan manusia. Ya, kebanyakan manusia yang tidak meletakkan terima kasih kepada kebaikan orang lain. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur, termasuk pada bab ini. Termasuk pada bab ini. Ya. Begitu juga di dalam hadis yang mulia ini terdapat bahwasanya Islam memotivasi kita untuk berbuat ihsan di dalam setiap perkara kita. Di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah menyatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai, Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, termasuk terdapat kebaikan ketika kita berterima kasih kepada orang lain. Ya, dan sekaligus ini merupakan tanda bersyukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia tidak mau berterima kasih kepada orang lain, maka dia tidak disebut sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Qala haddatsana Musa. Masih pada bab ini, telah berkata kepada kami, kata Imam Al-Bukhari, Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Rabi' bin Muslim. Telah berkata kepada kami Rabi' bin Muslim, yaitu dengan perawi yang sama. Qala haddatsana Muhammad bin Ziyad. Telah berkata kepada kami Muhammad bin Ziyad, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala linnafs, ukhruji. Qalat, la akhruj illa karihatan. Baik. Naam, azan dulu. Insyaallah setelah azan dilanjutkan sedikit. Tafadhal. Naam, bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hadis selanjutnya masih pada bab ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada jiwa, kata Rasulullah SAW, ukhruji, keluarlah engkau. Maka qalat, jiwa pun berkata, la akhruju illa karihatan. Jiwa tersebut menyatakan, aku tidak keluar kecuali dalam keadaan membenci untuk keluar. Ya. Beliau memasukkan hadis ini sebagai penguat atas bab man la lam yashkurin nas, siap tercelanya mereka yang tidak mau berterima kasih kepada manusia. Ya, maka segi pendalilan daripada hadis ini, Allahu a'lam, zahirnya bahwasanya jiwa ini benci untuk keluar dari jasad seseorang. Kenapa? Karena ketika jiwa tersebut adalah jiwa yang jelek, maka dia pun akan melihat kejelekan. Ya, dia akan melihat kejelekan setelahnya, karena dia akan berpindah ke alam barzakh, imma kuburan jiwa tersebut, kuburan orang tersebut, jadi raudhah min riyadil jannah, jadi surga, taman daripada surga, atau hufrah min hufarin nar, atau jadi lubangnya neraka. Ya, antara dua, imma kebaikan, imma kejelekan. Maka jiwa tersebut membenci untuk keluar. Ya, maka di sini terdapat apa, al-jaza min jinsil amal. Ya. Apa yang dilakukan oleh seseorang itu, balasan itu sesuai dengan amalan yang dia lakukan di dunia. Nah, termasuk amalan yang ada di dunia, di antara amalan yang tercela tersebut yang menjadi sebab seseorang dimasukkan ke neraka, wallahu alam, adalah tidak bersyukurnya seseorang terhadap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang demikian ini akan mendatangkan azab. Ya, akan mendatangkan azab dan akan menyebabkan seseorang dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah Ta'ala kami lanjutkan kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na, innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.